Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Tafsir Juz Amma. Dan terakhir kita membahas surat At-Takwir, tepatnya pada ayat wa idan nufusu zuwijat. Nah, apa makna zuwijat? Pak Safari, kemarin ikut? Nah, apa maknanya zuwijat? Dan bila jiwa-jiwa itu zuwijat, tazwij, dipertemukan? Nah, apa makna zuwijat? So, ya apa? Hidupkan lagi? Bukan. Pak Wahyu, apa maknanya wa idan nufusu zuwijat? Abu Faruq, roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya. Itu di sana terjemahan. Iya. Enggak tepat. Mbah Fik? Enggak tahu. Nah, sudah. Dikumpulkan, dijodohkan. Zaujah gitu ya, istri gitu ya. Siapa yang tahu? Mas Febri? Kalau enggak salah dipasangkan atau dikelompokkan. Nah, dikelompokkan. Iya. Karena makna tazwij di situ adalah barakallahu fikum sinfun, iya, asnaf. Nah, jenis atau barakallahu fikum tadi dikelompokkan. Ketika jiwa-jiwa manusia itu dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya. Barakallahu. Nah, kita lanjutkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Al mau'udatu hiyal unsa tudfanu hayyatan. Yang dimaksud dengan mau'udatu adalah anak wanita yang dikubur hidup-hidup. Wa dzalika annahu fil jahiliyah li jahlihim wa su'i dhannihim billah. Hal itu terjadi, kata beliau, pada masa jahiliyah, masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang kebodohan manusia saat itu, karena mereka jauh dari bimbingan wahyu. Barakallahu fikum, jauh dari cahaya ilmu. Dan juga memang karena mereka bersu'udzon kepada Allah, menganggap anak wanita itu adalah aib bagi keluarga. Jadi wanita sebelum datang agama Islam memang sangat rendah. Sebelum ada Islam, wanita itu tidak diagungkan, tidak dimuliakan. Barakallahu. Nah, tidak lebih dari yang namanya barang. Iya, hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan bisa diperjualbelikan. Makanya barakallahu fikum, pada masa jahiliyah, ya, ibu itu bisa diwariskan ke anak. Kalau bapak meninggal, ibu itu jadi apa? Barang warisan. Jadi anaknya juga bisa apa? Maka ibunya. Saking bobroknya masa jahiliyah. Sehingga wanita itu tidak ada harganya. Barakallahu. Nah. Tapi orang-orang barat musuh-musuh Islam, ya, mereka memutarbalikkan fakta. Seolah-olah Islam itu adalah agama yang mendiskriminasikan kaum wanita. Agama yang menghambat ruang gerak kaum hawa. Barakallah. Ya. Padahal Masya Allah, ya, bagaimana Islam itu sangat menghormati kaum wanita, sangat mengagungkan kaum wanita, barakallahu fikum. Tapi orang-orang, ya, barat mereka pintar membuat opini, ya, barakallahu fikum. Nah, dengan berita, dengan cerita, ya, dengan macam-macam. Padahal barakallahu fikum, seandainya wanita itu tahu bagaimana kondisi mereka sebelum Islam. Orang kafir-kafir itulah yang menghinakan kaum wanita. Sok mereka. Kalau mereka menganggap membela kaum wanita, mementingkan, menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum wanita, tidak benar, dusta. Itu adalah sebuah kebohongan besar. Justru barakallahu fikum, keinginan dari mereka orang-orang kafir, orang-orang barat, ya, itu menginginkan kaum wanita kembali kepada masa jahiliyah, bebas. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Baik. Karena memang barakallahu fikum penentu, ya, kekokohan sebuah bangsa, generasi, ya, kaum wanitanya. Kalau kaum wanitanya adalah kaum yang terdidik, kaum wanitanya adalah mereka-mereka yang kuat agamanya, barakallahu fikum, ya, punya ilmu agama yang kokoh, mereka yang akan mengkader abna al-muslimin, barakallahu fikum. Nah, menjadi barakallahu fikum karakter-karakter yang luar biasa seperti Ibnu Umar, seperti Ibnu Abbas, orang-orang hebat. Ya. Barakallahu fikum. Imam Sufyan As-Tsauri, Imam Malik, barakallahu fikum. Imam Bukhari, di belakangnya siapa? Ibu-ibu mereka yang luar biasa perjuangannya untuk mengkader tokoh-tokoh besar dalam Islam. Nah, kalau wanitanya barakallahu fikum disuruh menjadi wanita karir, ya, sibuk dengan karirnya, sibuk dengan gelarnya, sibuk dengan barakallahu segala macam kesibukan duniawinya, anaknya cuma dikasih persentase barakallahu fikum 5%, atau bahkan ada yang tidak memberikan sedikit pun perhatian kepada anak-anaknya. Orang barat saja sudah sebagian sudah mengerti, sudah paham, iya, wanita itu maslahahnya, tempat terbaiknya adalah memang bersama anak-anaknya, mendidik anak-anaknya di rumah. Barakallahu fikum, ya. Naam. Itu sudah paling maslahah bagi kaum wanita, barakallahu. Tapi tadi, ya, orang-orang barat mereka pintar dalam membuat opini dan mengembangkan itu menjadi besar. Dimunculkanlah tokoh-tokoh emansipasi wanita. Ya, ada yang melesetkan emansisasi wanita. Barakallahu fikum. Nah. Itu ya, Ikhwan, ya. Allahumma san wa alitiklanam. Iya. Padahal Nabi sendiri sudah mengingatkan fitnah yang sangat dia takutkan adalah fitnatun nisa, barakallahu fikum. Nah, wanita itu kalau sudah tidak di bawah ring syariat, ya, dalam frame syariat, rusak. Iya, barakallahu fikum. Nah, bahkan bobrok sebuah bangsa. Barakallahu fikum. Nah, kalau wanita-wanitanya sudah rusak, dijamin generasi itu tidak akan bisa kuat dan kokoh. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu pada masa jahiliyah. Ya, mengingatkan saja bagi kaum hawa, barakallahu fikum. Jangan merasa Islam itu sudah, ya, melecehkan atau merendahkan derajat mereka. Tidak, coba antuna baca sejarah. Nah, coba kalian Baca bagaimana kondisi wanita sebelum datangnya Islam. Gak ada harganya. Bayangkan. Iya. Masih hidup dikubur oleh orang tuanya. Karena menganggap apa? Malu. Iya. Yang lahir anak perempuan itu langsung disebutkan dalam Al-Quran apa? Iya. Berubah wajahnya menjadi hitam. Wahwa kalim dalam keadaan marah, emosi. Nah, anggapan yang ada di barakallahuikum kalangan pada masa jahiliyah saat itu. Bahkan sahabat Umar kalau mengingat masa lalu beliau sering menangis. Ya, karena beliau juga sempat melakukan hal yang demikian. Kalau ingat ya Allah, ya kok bisa saya dulu tega ngubur anak perempuannya hidup-hidup barak. Nah, wa adamu tahammulihim yu'ayyiru ba'dhuhum ba'dhan idza atsadhul unsa, dan mereka tidak mampu memikul beban, ya memikul beban sebagaimana bangsa jahiliyah pada masa itu. Sebagian mereka akan mengejek sebagian yang lain kalau yang anak yang lahir itu perempuan. Jadi itu dijadikan bahan guyonan sama teman-temannya. Anak wedok ya, ha cemeh gitu ya. Kamu tuh gak bisa menghasilkan anak laki-laki. Kamu itu bukan lanang tenan, ya. Kalau lanang itu anaknya lanang. Jadi gak sanggup memikul beban tadi barokah. Ya, belum cemoohan dari teman-teman dekatnya. Jadi bahan ejekan. Nah, saking apa? Parahnya masa jahiliyah barokah. Nah. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Potongan dari ayat. Kalau salah seorang di kalangan mereka diberikan kabar gembira berupa lahirnya anak wanita, langsung wajahnya menjadi hitam karena marah. Jadi ketika dapat berita anaknya perempuan, Pak. Wah, itu langsung kayak petir menyambar. Ya. Yeah. Meledak. Barakallahu fikum. Nah, marah dia. Mumtaliun hamman wa ghamman, di mana hatinya dipenuhi rasa risau dan galau. Barakallahu fikum. Nah. Pokoknya kalau sudah kalau dengar yang lahir adalah anak perempuan. Yatawaru minal qaum, yakni yakhtafi minhu. Nah, disebutkan dalam Al-Qur'an, mereka itu kalau dapat anak perempuan langsung apa? Sembunyi. Nah, malu enggak berani keluar. Barakallahu fikum. Baik. Saking malunya, enggak siap dapat apa? Ejekan dari teman-temannya. Barakallahu fikum. Nah. Min su'i ma busyira bihi. Ya. Ayumassikuhu ala haunin au yadussuhu fit turab. Barakallahu fikum. Itu semua terjadi karena betapa jeleknya kabar yang disampaikan kepada dia. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga dia ingin barakallahu fikum melenyapkan anak tadi atau dia kuburkan ya ke dalam tanah. Barakallahu fikum. Yani idza qila li ahadihim nubashshiruka annallaha ja'a lakal bil unza. Maksud dari ayat ini kata beliau, apabila dikasih berita kepada orang-orang pada masa jahiliyah, Allah memberikan kamu seorang anak wanita, irtamma wahtamma, maka dia akan sudah kalut dia, risau, gelisah. Nah, wamtala'a minal ghammi wal hammi sara yufakkiru hal yabqi hadhihi al unsa ala haunin aw dhillin. Sehingga ketika dia dalam perasaan risau ya, galau, gelisah, kalut tadi, maka dia berpikir, ya, na'am, apa yang akan tersisa dari anak perempuan tadi. Barakallahu fiik. Kerendahan atau kehinaan yang akan dia peroleh. Kalau dia pertahankan anak ini tetap hidup. Ya. Dia akan terus merasa terhina dan direndahkan oleh kaumnya. Au yadussuha fit turab yastarihu minha, atau dia pilih kuburkan saja anak itu hidup-hidup sehingga dia bisa tenang dari cemoohan masyarakat. Itu pikiran ya. Laki-laki pada masa jahiliyah kalau dapat anak perempuan. Nah, jadi langsung berubah raut wajahnya, barakallahu fikum. Kalut dia, ya, risau, gelisah antara dua pikirannya. Ini anak kalau saya pertahankan hidup enggak tahu malunya gimana, muka ini mau taruh di mana. Mikir dia, wah. Enggak bisa membayangkan saya kalau dia tetap hidup. Atau pilihan yang kedua, ya dia harus kuburkan anak tadi hidup-hidup. Walaupun secara batin dia juga apa? Ya namanya anak kan manusia tetap ada rasa apa? Kasihan. Tapi tadi yang saya sebut, manusia itu kalau sudah kepepet, sudah terjepit, barakallahu fikum tadi, jarang yang bisa mempertahankan ilmunya. Jarang yang bisa mempertahankan, barakallahu fikum, kebaikannya. Nah, lebih sering muncul keegoisan. Disitulah letak barakallahu fikum, ya, kadar keimanan seseorang. Kalau dalam keadaan lapang, dalam keadaan barakallahu fikum, semuanya beres lancar, semua mungkin bisa kita menunjukkan bagaimana kekokohan kita dalam memegangi syariat ini. Nah, akan teruji ketika apa? Ada masalah tadi. Apakah kita memang iya, orang yang kuat atau bukan? Barakallahu. Nah. Baik. Itu yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala. Fakana ba'dhum hakadha wa ba'dhum hakadha, kata beliau. Dan ternyata orang-orang pada masa jahiliyah ada yang seperti ini dan ada yang seperti ini. Artinya ada yang tetap rela menahan rasa malu. Berarti dia rasa kemanusiaannya itu lebih tinggi. Dia enggak rela mengubur anaknya hidup-hidup. Ya, setelah malu enggak popo. Baik. Siap dia menerima rasa malu, rasa hina, siap. Makanya sebagian wanita tetap ada pada masa jahiliyah, enggak punah ya. Seandainya semuanya sama mesti enggak ada wanitanya dong bahasa Arab. Ya kan? Sebagian ada. Barakallahu. Artinya apa? Ada di kalangan bangsa Arab itu yang masih memiliki apa? Nurani, masih memiliki peri kemanusiaan. Nah, enggak semuanya bobrok, ya. Enggak semuanya bobrok dan rusak. Barakallahu. Ada di kalangan sebagian bangsa Arab itu yang masih apa? Masih bagus fitrahnya. Sehingga enggak apa-apa walaupun dijelek-jelekkan sama masyarakat, dihina, dibilang bukan laki-laki sejati, enggak bisa bikin anak laki-laki. Enggak apa-apa. Yang penting anakku urip. Nah, ini dia. Barakallah. Ada tipe manusia yang barakallahu fikum enggak kuat, iya. Enggak sanggup barakallahu fikum memikul rasa malu seperti itu. Kubur hidup-hidup. Nah, dia mengubur juga rasa kemanusiaan yang ada di dalam hatinya. Mati barakallahu. Nah, bukan hanya anaknya yang mati, tapi juga hati orang itu juga mati barakallahu. Nah, kata beliau, faminhum man yadfanul binta wa hiya hayya imma qabla an tumayyiza aw ba'da an tamyiza. Masyaallah. Ya. Sebagian mereka ada yang menguburkan anak perempuannya hidup-hidup, ada yang sebelum tamyiz, ada yang setelah tamyiz. Jadi enggak bayi dikuburkan. Tapi tunggu agak besar. Barakallahu fikum, ya. Ada yang sebelum tamyiz, barakallahu fikum, umur 1 tahun, 2 tahunnya lucu-lucunya, imut-imutnya itu dikubur. Ada yang setelah tamyiz, ya umur 7 tahun ke atas dikubur hidup-hidup. Ya tergantung bagaimana ketegaan orang tua tadi. Iya, bagaimana kekejaman barakallahu fikum hati mereka. Hatta inna ba'dahum kana yahfiru al-hafrata li bintihi fa idza asaba lihyatahu syai'un minat turab nafadathu an lihyatihi wa huwa yahfiru laha liyudfinaha wa la yakunu fi qalbihi laha rahmah. Sampai ada sebagian orang-orang jahiliyah itu ketika dia ya menggali lubang untuk mengubur anak perempuannya tadi. Nah, kalau jenggotnya tadi ya terkena dari tanah yang dia gali, maka dia bersihkan barakallahu fikum seraya dia ya menggali lubang tadi untuk mengubur anak perempuannya dan tidak ada sedikit pun rasa kasih sayang pada dia, enggak ada rasa iba sedikit pun. Nah, yang dia pikirkan malu. Nah, enggak melihat anaknya yang barakallahu fikum ya meminta kasih sayang, enggak. Nah, itu orang tua egois. Barakallahu fikum. Iya. Orang tua yang egois, hanya mementingkan kesenangan dia, hanya mementingkan martabat dia. Dia tidak melihat kebutuhan dari anaknya. Barakallahu fikum. Wa hadza yadulluka, kata beliau, ala annal jahiliyata amruha sufalun. Ini menunjukkan kepada Anda, kata beliau, bahwasannya masa jahiliyah adalah masa-masa begitu rendahnya, ya, barakallahu fikum, martabat manusia. Tidak ada kehormatan sedikit pun. Itu kita katakan apa? Secara global. Ya. Tidak semuanya. Ada di kalangan orang-orang jahiliyah yang masih memiliki sebuah kehormatan. Ada yang masih memiliki hati nurani. Ada yang masih memiliki akhlakul karimah. Seperti Nabi Muhammad SAW, beliau terjaga. Sebelum datang nubuah kepada beliau, iya, beliau termasuk salah satu dari kalangan orang Arab yang dijaga dari kebobrokan moral saat itu. Nah, barakallahu fiik. Iya, Abu Bakar. Barakallahu fikum. Nah, dan juga sebagian sahabat-sahabat yang lain, ya, masih tetap fitrahnya tidak barakallahu fikum ya terkontaminasi dengan kondisi lingkungan. Nah, tapi mayoritas saat itu bangsa Arab benar-benar barakallahu fikum tayyib, rendah, ya, bisa dikatakan biadab barakallahu fikum. Nah, ya. Asli rusak dari sisi akhlak, dari sisi agamanya, barakallahu fikum, baik, hancur. Fa idza fa innal wuhusha tan tahnu ala auladihim wa hiya wuhush, kata beliau. Binatang buas saja masih memiliki rasa iba kepada anak-anaknya, padahal mereka adalah binatang buas. Wahaulai la yahnuna ala auladi, dan orang-orang jahiliyah itu nggak ada sedikit pun rasa iba kepada anak-anaknya sendiri. Sehingga lebih bobrok daripada hewan. Nah, biadab barakallahu fikum keadaan pada masa itu. Yaqulu azza wa jalla, maka di dalam ayat ini Allah mengatakan wa idal mau'udatu su'ilat, ketika anak-anak yang dikuburkan, anak-anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup itu nanti ditanya, tus'alu yaumal qiyamah, mereka semua akan ditanya bi aidan bil qutilat hal aznabti, atas dasar dosa apa dia dibunuh? Apa dosamu sehingga kamu dikuburkan hidup-hidup? Fa idza qala qailun, kalau ada orang yang bertanya kritis, Kaifatus al wahya al mazlumah. Loh, kok anak perempuannya yang ditanya? Kan dia yang dizolimi. Harusnya kan bapaknya yang ditanya, iya. Itu kan secara akal ya. Nah, harusnya yang yang ditanya itu apa? Terdakwa, bukan korban, gitu ya. Kenapa kamu bunuh anakmu? Enggak. Tapi di dalam Al-Quran yang dikatakan apa? Yang ditanya justru anak perempuannya. Nah, apa rahasianya? Kenapa Allah mengatakan itu? Ya. Nah, hiya al-madfuna, thumma hiya qad tudfanu wa hiya la tumayyiz wa lam yajurra 'alayha qalam at-taklif fa kayfa tus'al. Dia kan yang dikubur. Dia dikubur dalam keadaan belum mumayyiz. Iya. Barakallahu fikum. Belum mengalir tulisan pena pencatat amalan bagi dia. Dia kan belum terkena beban taklif. Itu jadi bahan pertanyaan berikutnya. Iya. Yang pertama apa tadi? Dia kan yang jadi korban. Dia yang dikubur. Iya. Yang kedua, dia kan masih kecil. Belum kena beban taklif. Loh, kok malah ditanya? Kenapa ya? Kenapa Allah justru mengungkapkan hal itu? Nah, kok bukan orang tuanya yang ditanya? Apa rahasianya? Barakallahu fikum. Qila, maka para ulama menjawab, innaha tus'al taubihan lilladzi wa'daha atau wa'adaha li'annaha tus'alu amamahu fayuqalu bi'ayi dhanbin kutilti au kutilat. Para ulama mengatakan itu ya, anak perempuan tadi ditanya untuk menunjukkan betapa jeleknya perbuatan orang tua anak yang menguburkan. Dan anak perempuan tadi ditanya di hadapan orang tuanya yang menguburkan. Ya, itu kan di mana Allah ingin apa, ikhwan? Menunjukkan ya, menyadarkan ya, orang tua yang seperti itu, barakallahu fikum, langsung nanti di pengadilan akhirat, langsung di depan bapaknya. Kamu dibunuh karena apa tuh? Kamu dikubur karena apa? Langsung depan bapaknya. Apa enggak hati bapaknya ya sadar ya? Nah, seandainya ada pengadilan seperti itu, barakallahu fikum. Nah, mesti akan nangis dia, menyadari, menyesali ya kan? Nah, bukan orangnya yang ditanya, tapi langsung anaknya. Itu kan tarekah Quran. Ya kan? Kalau langsung tanya bapaknya, ya mungkin dia barakallahu fikum, ya tidak begitu merasa ya, karena memang sudah dingin. Tapi ketika anaknya yang ditanya, akan memancing rasa barakallahu fikum apa? Rasa penyesalan, rasa bersalah. Ya. Nah, kamu dibunuh karena apa, Dok? Apa dosamu sehingga kamu dibunuh di depan bapaknya? Gitu ya. Itu barakallahu fikum dayib memberikan apa? Iya, yang pertama efek ya untuk menunjukkan betapa jeleknya tindakan sang orang tua tadi. Yang kedua, barakallahu fikum dayib ya untuk membuat orang tuanya benar-benar tergambar betapa jelek perbuatannya dan menyesal atas tindakannya. Barakallahu. Nah. Karena beliau memberikan contoh nadhiru dhalika law anna syakhsan i'tada 'alal akhar fid dunya fa ataw ila sultan ila al amir fa qala lil mazlum. Contoh kata beliau, contoh kasus seperti ada kasus ada orang yang mendzalimi ya orang lain, anggaplah tetangga ya, barakallahu fikum, dia mendzalimi tetangganya. Nah, kemudian mereka berdua mendatangi penguasa ya, untuk pengadilan tadi. Barakallahu fikum. Nah, faqala lil mazlum, maka sang penguasa berkata kepada pihak yang menjadi korban atau terzalimi, bi ayi dzambin tayyib, darabaka hadzal rajul, wa huwa ya'rif annahu mu'tadin 'alaihi, ya, laisa lahu dzambun. Barakallahu fikum. Berkata sang penguasa, ya, apa salahmu, apa dosamu sehingga orang ini memukul kamu? Nah, yang ditanya bukan pelaku tapi korban, ya. Kenapa kamu sampai dipukul sama dia? Nah, dalam keadaan barakallahu fikum, orang tadi tahu dia yang dizalimi, barakallahu fikum, dan dia tidak punya salah. Walakin kata beliau min ajli taubihi lidzalim, tapi pertanyaan itu sebenarnya apa? Untuk menunjukkan betapa jeleknya tindakan sang pelaku. Nah, barakallahu fikum. Iya, tadi untuk memunculkan rasa apa? Penyesalan, rasa bersalah, dan tergambar bagi dia kalau tindakannya itu jelek, barakallahu fikum. Nah, karena memang ada tipe-tipe manusia itu yang gak bisa dipancing lewat dianya, tapi dia bisa dipancing lewat orang lain. Iya, ada. Karena memang saking apa kerasnya hati. Jadi kalau perasaannya yang itu mau dipancing langsung lewat diri dia secara pribadi, gak bisa. Tapi dia dipancing lewat orang lain, barakallahu fikum. Nah, fal mau'udatu tus'alu bi ayyi dhanbin qutilat tawbihan li zalimiha wa qatiliha wa dafiniha nas'alullaha al-afiyah. Sehingga anak-anak wanita itu ditanya atas dasar dosa apa mereka dibunuh, itu dalam rangka untuk menjelekkan tindakan ayahnya yang zalim, tindakan orang yang membunuhnya dan yang menguburkannya hidup-hidup. Maka kita memohon kepada Allah keselamatan para pelaku. Nah, wallahu taala alam bisawab. Iya, baik. Sehingga di situ barakallahu fikum terdapat faedah bagi kita, ya, bagi para orang tua, jangan egois. Ya. Terkadang kita lebih mementingkan kepentingan kita pribadi, kesenangan kita pribadi, dan kita melupakan, ya, kebahagiaan untuk anak-anak kita. Nah, mungkin kita tidak sampai mengubur mereka hidup-hidup, tapi terkadang kita mengubur, ya, barakallahu fikum, rasa bahagia anak tadi, ya, mengubur jiwa anak tersebut, walaupun jasadnya tidak kita kubur. Gitu ya, barakallahu fikum. Dengan sikap kita yang keras, dengan sikap kita yang kaku, dengan sikap kita yang gak bisa dibelok-belokkan. Kalau kata papa A, ya A. Kalau kata ayah A, ya A. Kalau kata abi A, ya A. Gitu ya. Tanpa menyelami lebih dalam, iya, apa keinginannya, kenapa bisa demikian. Enggak. Pokoknya yang ada dalam pikiran orang tuanya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga apa? Yang menyebabkan anak tadi tertekan. Gitu ya. Nah, walaupun kita tidak mengubur jasad mereka, terkadang kita telah mengubur jiwanya. Iya. Barakallahu fikum. Nah, itu nasihat untuk kita semua, barakallahu fikum. Jangan sampai kita menjadi orang tua, barakallahu fikum, ya, yang tidak memiliki rasa iba dan kasih sayang kepada anak-anak kita. Naktabihul qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.